kaca-kaca. Seperti arisan nunggu giliran, dua dua dua dua dua mana tahan? Yang ku mau cintamu hanya padaku, yang ku ingin sayangmu satu untukku. Di era yang lain, cinta yang lain, dua dua dua dua. Sudah pasti menang tapi nunggu giliran. Tapi cinta dan sayangku Tak mau dikocok-kocok. Dikocok-kocok. Tak mau cintaku dikocok-kocok. Ah!